Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kita terhadap kitab sahih Al-Adabul Mufrad, bab yang terakhir yang telah kita baca, yaitu bab bai'il khadim minal a'rab. Naam. Man yahfaz falyarfa' yadah. Yang hafal. Naam. Satu. Yang lain, Ahmad Rafi, Syamlan, Nafal, Hamzah, Nama Arman, tak, Kenapa? Nafal, Taib, cuma Zidan aja. طيب بسم الله يلا توكل على الله بارك الله فيك. طيب apa makna daripada tadbir di dalam hadis ini? Aisyah dabbarat amatan laha. Apa makna daripada tadbir? Nah. Naam. Menjanjikan untuk dibebaskan setelah meninggalnya tuannya. Dan ini adalah merupakan kebaikan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian sedikit kita murojaah tentang ruwat, ya, tentang perawi daripada hadis ini. Di antara mereka adalah Hammad ibnu Zaid. Begitu ya. Di antara perawinya adalah Hammad ibnu Zaid. Kemudian Yahya bin Sa'id. Sulaiman ibnu Harb. Ya, siapa Sulaiman ibnu Harb di sini? Sulaiman ibnu Harb. Abu siapa? Abu Ayyub. Naam. Abu Ayyub Al-Washikhi. Beliau dijuluki apa? Dijuluki Syekhul Islam. Naam. طيب نقرا عند من عبد الله جه بسم الله Yalla. Babul afwi 'anil khadim. Yang keras. Babul afwi. Abu Zeba. Nah, barakallahu fiikum. Jazakallahu khair. Hadis selanjutnya yaitu pada bab al-'afwi 'anil khadim. Beliau al-Imam al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan pada bab ini tentang fadilah daripada memaafkan pembantu atau budak. Ya. Pembantu ataupun budak. Tentunya barakallahu fiikum. Hukum asalnya seorang muslim untuk senantiasa berpegang dengan adab dan akhlak al-afu dan safh. Maknanya terus memberikan maaf. Terus memberikan maaf. Dan ini adalah sebuah kemuliaan bagi seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Quran tentang mereka-mereka ahlul jannah, tentang mereka-mereka orang-orang yang bertakwa, di antara sifat mereka alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra. Mereka adalah orang-orang yang memberikan nafkah dalam keadaan susah ataupun senang. Ya. Wal kadhiminal ghaidha. Dan mereka pun juga menahan amarah. Wal'afina 'anil nas. Tidak cukup di situ. Allah masih melanjutkan di antara sifat orang-orang yang beriman dan bertakwa adalah memaafkan manusia. Wal'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Maka keumuman sifat al-'afu ini adalah sifat yang mulia yang harus dipegang oleh setiap mukmin dan muslim. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan khudzil afu wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Maafkanlah. Ya, maafkanlah dan perintahkan kepada yang ma'ruf serta tinggalkan orang-orang yang jahil. Begitu juga Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yang menyatakan ighfiru yaghfirullahu lakum. Maafkanlah. Ampunilah manusia. Niscaya Allah akan menurunkan ampunannya kepadamu. Ya. Di dalam hadis Abu Hurairah Rasulullah SAW menjelaskan mana kasat sodakotun min malin, tidak akan berkurang harta seseorang karena sodakoh yang ia keluarkan. Wa ma zadallah abdan bi'afwin illa izzah. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada seorang hamba ketika dia memaafkan saudaranya, ketika dia memaafkan orang lain, kecuali kemuliaan. Ya. Kecuali kemuliaan. Huma tawadhu ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seseorang bertawadhu karena Allah kecuali Allah pun akan mengangkat derajatnya. Artinya barakallahu fikum, mereka-mereka yang memaafkan, ya, memaafkan orang lain adalah orang-orang yang mulia. Bukan berarti mereka lemah. Bukan berarti mereka adalah orang yang kalah ketika mereka memaafkan orang lain. Inilah Islam yang mengajarkan kita demikian. Kemudian lebih dikhususkan lagi kepada pembantu atau budak. Maka ada kekhususan tersendiri. Mengapa demikian? Karena mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita. Dan khidmah, pertolongan yang mereka berikan kepada kita, mutawasilah, terus menerus, tidak berhenti. Maka mereka pun menjadi orang terdepan yang berhak untuk kita maafkan. Demikian ihtimam Islam terhadap budak. Ya, artinya budak ini sebagian orang menganggap rendah. Namun Islam dalam hal ini ya tidak memandang rendah. Artinya dimaafkan kepada siapa saja. Bahkan di dalam sebuah hadis yang khusus, di dalam riwayat Abu Dawud, begitu juga Imam An-Nasa'i, di mana hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah ditanya, ya, pernah ditanya oleh seseorang, ya, kam na'fu 'anil khadim, berapa kali kita memaafkan pembantu ini, budak ini? Berkali-kali ditanya, kedua kali sampai ketiga kali ditanya. Awalnya Rasulullah diam, kemudian setelah ditanya dengan pertanyaan yang ketiga, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "U'fu 'anhu fil yaumi 70 marrah." Bahkan maafkan mereka. Maafkan pembantu-pembantu kalian, maafkan budak-budak kalian hatta dalam satu hari 70 kali. Ya. Kira-kira ada tidak pembantu yang dalam satu hari berbuat salah sampai 70 kali? Ya. Syahidnya bukan itunya, barakallahu fikum. Syahidnya ihtimam Islam, perhatian Islam terhadap adab dan akhlak ini, terutama kepada mereka-mereka yang lemah. Seperti budak, seperti pembantu, mereka tidak bisa apa-apa. Mereka di bawah zimmah tuannya, berada di bawah kekuasaan tuannya. Maka Allah pun menurunkan syariat untuk kita berlemah lembut kepada mereka. Bahkan pada hadis-hadis sebelumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan sebelum wafatnya, "As-salat, as-salat wa ma malakat aymanukum." Salat. Salat dan budak-budak yang kalian miliki. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin memasukkan pada bab ini fadilah daripada memaafkan sang budak atau pembantu yang kita miliki. Kemudian beliau, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, memasukkan hadis yang pertama, yaitu qala haddatsana Hajjaj. Demikian beliau menyebutkan, haddatsana Hajjaj. Tidak disebutkan siapa Al-Hajjaj, ya, yang menjadi guru daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah adalah Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal barakallahu fiik adalah merupakan Imam Al-Hafidh. Ya, seorang Imam Al-Hafidh, sekian banyak hadis yang beliau hafal. Bahkan dikatakan oleh Imam Az-Zahabi beliau adalah hujjah. Ucapannya adalah hujjah, adalah dalil. Ya, artinya ilmu yang ia miliki tidak keluar daripada kitab Allah dan sunnah. Ya. Beliau adalah gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah dan meriwayatkan hadis dari Hammadain. Ya. Sebagaimana telah lalu, Hammad ibn Zaid dan Hammad ibn Salamah disebut Hammadain karena mereka hidup semasa dan dua-duanya adalah imam. Ya, dua-duanya adalah imam. Beliau Hajjaj bin Minhal hidup ya, di masanya, dan beliau thiqah sebagaimana dipersaksikan oleh para ulama, di antara mereka Abu Hatim, jadi juga Al-Ijli dan yang lainnya. Namun syahidnya di masa beliau ya, di masa Hajjaj bin Minhal ya, Abu Muhammad Al-Basri, ini ada tiga orang yang namanya sama, yaitu namanya Hajjaj, dan semuanya adalah perawi hadis. Semuanya adalah perawi hadis, dan yang paling baik adalah beliau. Yang paling baik adalah Hajjaj bin Minhal. Di antara mereka ada Hajjaj bin Nuzair atau Hajjaj bin Nusair Al-Fasatiti. Ya, dikatakan beliau dhaif, lemah. Ya. Begitu juga Hajjaj yang lain adalah Hajjaj bin Abi Mani' Ar-Rasafi. Tiga orang ini, yang paling afdal di antara tiga orang ini adalah Hajjaj bin Minhal. Beliau adalah guru Imam Al-Bukhari rahimahullah, thiqah, ya, hujjah, diambil ilmunya. Kemudian qala haddatsana Hammad wa huwa Ibnu Salamah. Hammad, dan diperjelas oleh Imam Al-Bukhari yang dimaksud dengan Hammad adalah Ibnu Salamah. Telah lalu Hammad Ibnu Zaid. Ya. Telah lalu Hammad Ibnu Zaid. Nah, sekarang kita mengambil sedikit daripada biografi daripada Hammad Ibnu Salamah. Hammad Ibnu Salamah bin Dinar. Beliau adalah seorang imam qudwah, bahkan dijuluki Syekhul Islam, ya. Dijuluki Syekhul Islam di zamannya. Sebuah faedah penting mungkin yang perlu antum jadikan catatan. Ya, kenapa kok banyak di antara para a'immah mereka dijuluki Syekhul Islam? Siapa yang pertama kali dijuluki dengan Syekhul Islam? Syekhul Islam pertama kali diberikan kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Shalih Ali Syekh hafizahullah, beliau menukilkan sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib, yang di mana Ali bin Abi Thalib menyatakan tentang dua orang yang mulia ini, mereka adalah orang yang paling mulia setelah para anbiya. Qala Abu Bakr wa Umar imamal huda, kata beliau. Abu Bakar wa Umar imamal huda, imama dengan alif di belakangnya menunjukkan tasniyah. Ya, dua orang imam al-huda wa syaikha al-islam, ini syaitnya, dan mereka berdua adalah syaikhul islam. Pertama kali dijulukan kepada Abu Bakar Siddiq dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kemudian apa maksudnya? Ya, apa maksudnya Syekhul Islam dikatakan Syekhul Islam dikarenakan seseorang yang pertama jama'a bainal ilm wal amal, menggabungkan antara ilmu dan amal. Kemudian dikatakan sebagian yang lain bahwasanya karena dia syakha fil Islam, artinya dia tua di dalam Islam, qadim di dalam Islam, lama, senioritas di dalam Islam. Ya. Dan yang lebih spesifik lagi, mereka-mereka yang disebut Syekhul Islam adalah yang menggabung antara bidang ilmu satu dengan yang lainnya dari semua bidang ilmu. Artinya menguasai semua bidang ilmu, ilmu ini, ilmu alatnya, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu hadis dan semuanya. Ya. Yeah. Memahami segala aspek daripada agama ini. Maka dijuluki apa? Dijuluki Syekhul Islam. Seperti beliau, Hammad ibnu Zaid. Ya. Ini pertama kali yang dijuluki adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dari kalangan para ulama, di sana dikatakan yang pertama kali adalah Ibnul Mubarak, yaitu Abdullah ibnu Al-Mubarak. Kemudian di sana banyak yang dijuluki Syekhul Islam. Kemudian siapa yang menjuluki? Yang menjuluki para a'immah, bukan mereka sendiri. Ya. Bahkan justru mereka sendiri tidak akan pernah ridho abadan ya untuk dipuji, untuk diberikan julukan ini dan itu. Mereka adalah min ab'adin nas, orang yang paling jauh daripada sifat yang demikian. Ingin dipuji, ingin dianggap baik, ingin dianggap pinter, ingin dianggap rujukan, ingin dianggap ahli, ya abadan. Bahkan mereka lari dari majelis fatwa. Mereka lari dari majelis fatwa. Bagaimana mereka ridho ketika disebut sebagai Syekhul Islam. Termasuk di antara mereka adalah Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani. Yang dikenal dengan siapa? Hah? Ibnu Taimiyah. Dahulu beliau dijuluki apa? Taqiyuddin. Ya, Taqiyuddin. Namun beliau benci julukan itu. Beliau benci julukan Taqiyuddin. Beliau tidak senang ketika ada orang yang menyebutkan itu. Wa ala kulli hal. Para ulama mereka memuji satu dengan yang lainnya. Fulan ala khair, fulan masya Allah mutafannin, fulan faham terhadap akidah, fulan yansyur tauhid, menyebarkan tauhid. Ini semua alfat pujian. Ya. Alfat pujian dalam bentuk memberikan tazkiyah kepada saudaranya. Min ahlil ilm, tentunya mereka adalah orang yang pantas untuk disebut. Sehingga manusia mengambil ilmu dari mereka. Ya, karena sebab itu ya diberikan istilah-istilah tersebut. Di antara mereka adalah Hammad ibnu Salamah. Ya. Kunya beliau adalah Abu Salamah Al-Basri. Ya. Beliau juga yang termasuk a'immah yang menggabung antara ilmu dan amal. Ya. Bahkan satu ketika Affan, qarin beliau pernah menyatakan qad ra'aitu man huwa a'bad min Hammad ibnu Salamah. Aku pernah melihat orang yang paling khusyuk, bahkan lebih khusyuk daripada Hammad ibnu Salamah di dalam beribadah. Namun beliau memberikan qaid, memberikan catatan penting, lakin akan tetapi ma ra'aitu, kata beliau, akan tetapi aku tidak pernah melihat asyaddu muwadzabatan 'alal khairi, orang yang paling kokoh, orang yang paling istiqomah dan betul-betul berpegang terhadap keistiqomahannya, betul-betul berpegang terhadap rutinitasnya, 'ala khair, di dalam kebaikan, wa 'ala qira'atil Qur'an, dan di dalam membaca Al-Qur'an, wal 'amal lillahi ta'ala minhu, dan beramal karena Allah melebihi beliau. Melebihi siapa? Hammad ibnu Salamah. Artinya ketika Anda bicara tentang ibadah, beliau ahlinya. Ketika Anda bicara tentang kebaikan, beliau adalah orang yang terdepan. Ketika Anda berbicara tentang tilawah, qiraatul Quran, beliau ahlinya. Ya. Ketika berbicara tentang keikhlasan, walaupun ini urusan hati, namun beliau dipersaksikan demikian oleh para a'immah. Karena beliau adalah orang yang paling jauh daripada sikap riya, sifat ujub dan seterusnya. Begitu juga dipersaksikan kebaikan beliau oleh At-Tabudzaki, ya Muhammad Musa bin Ismail. Telah lalu biografi beliau. Beliau adalah salah satu rijal Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau menyatakan atau menyaksikan dari seriusnya Hammad ibnu Salamah, kata beliau, "Lau qultu lakum, jika aku katakan kepada kalian, ya, inni ma ra'aitu Hammad ibnu Salamah dhahikan aku tidak pernah melihat Hammad bin Salamah tertawa. La sodaktu. Jika aku katakan itu niscaya itu benar. Kata Musa bin Ismail. Hammad bin Salamah tidak pernah tertawa. Kenapa demikian? Beliau menyebutkan sebabnya. Kata beliau, kana masyghulan. Beliau adalah orang yang paling sibuk. Ya. Sehingga untuk tersenyum saja tidak sempat. Karena sibuknya. Untuk tertawa tidak sempat. Maka kita betul-betul jauh dengan generasi mereka ini. Dengan adab dan akhlak mereka dan sifat mereka amat sangat jauh. Imma an yuhaddits, kegiatan beliau imma menyampaikan hadis, ya, meriwayatkan hadis, au yaqra, atau dia membaca. Imma membaca hadis atau membaca Quran. Au yusabbih, atau dia bertasbih. Au yusalli, atau dia salat. Qad qassama an-nahar 'ala dhalik, kata Ad-Dabudzaki. Beliau membagi siangnya demikian. Ya, ini di siangnya, apalagi di malam harinya. Begitu juga qarin beliau, yaitu teman beliau sejawat semasa yang hidup, yang nama beliau masuk disebut dengannya, itu Hammad bin Zaid. Beliau juga menyebutkan dan menyaksikan tentang bagaimana keikhlasan daripada Hammad ibn Salamah. Kata Hammad ibn Zaid rahimahullah, ma kunna nara man yata'allam bi niyatin ghaira Hammad bin Salamah. Kami tidak pernah melihat seseorang yang belajar dengan niat, ya, dengan niat yang baik, betul-betul tulus daripada beliau. Dan juga kata beliau, kata Hammad ibn Zaid, wa ma nara al-yawm man yu'allim bi niyyah ghaira Hammad bin Salamah. Begitu juga orang yang mengajarkan juga sama. Tidak ada yang melebihi beliau di dalam ketulusannya. Ya, ini persaksian daripada Qurana, daripada teman-teman sejawat yang menyaksikan kebaikan daripada Hammad ibnu Salamah. Para a'immah betul-betul thiqah terhadap beliau, terkhusus masa-masa cemerlangnya beliau. Ya, karena pada akhir hayatnya, pada akhir hayatnya Hammad ibnu Salamah, setelah usia yang semakin tua, beliau ditimpa apa? Ditimpa banyak sekali lupa. Ya, banyak sekali lupa. Bahkan para a'immah tidak mengambil hadis beliau, tidak dijadikan hujjah, kecuali mungkin sedikit sekali sebagai syawahid pada usia tuanya. Pada usia tuanya Hammad ibnu Salamah. Oleh karenanya sebagian mereka menyatakan Hammad ibnu Zaid afdal daripada Hammad ibnu Salamah. Namun pada masa cemerlangnya beliau tidak diragukan lagi kesikohannya. Termasuk al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bagaimana beliau menceritakan tentang Hammad bin Salamah. Kata beliau, indana thiqah, ya, indana minas thiqat, menurut kami beliau ini termasuk yang terpercaya, ya, tidak diragukan lagi. Maksudnya beliau orang yang amat sangat terpercaya. Bahkan kata beliau, manazdadu fihi kulla yawmin illa basiratan. Karena betul-betul penuhnya otak beliau dengan ilmu. Kata Imam Ahmad, kami tidak bertambah dalam setiap harinya kecuali kami lebih paham terhadap ilmu. Semakin bertambah basirah kita, semakin bertambah pengetahuan kita ketika duduk dengan Hammad ibnu Salamah. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Bahkan begitu percayanya beliau terhadap Hammad ibnu Salamah, sampai-sampai Imam Ahmad menyatakan Hammad ibnu Salamah, ya, al-Imam Ahmad menyatakan tentang Hammad ibnu Salamah, idza ra'aita ar-rajula yaghmiz Hammad ibnu Salamah, jika engkau melihat seseorang yang yagmis. Al-ghams yaitu dia seolah-olah merendahkan. Biasanya digunakan untuk menggunakan kedipan mata untuk mengejek. Ya. Yagmis Hammad ibn Salama. Maka kata Al-Imam Muhammad, fattahimhu alal Islam. Curigai keislaman dia. Ya. Karena betul-betul terpercaya ini orang. Bayangkan curigai keislaman dia. Fa innahu kana syadidan 'alal mubtadi'ah. Karena beliau adalah orang yang paling tegas terhadap ahlul bid'ah. Jadi tidak kaget ketika ahlul bid'ah dan ahlul dhalal mereka mencela, mereka menghina, mereka berusaha untuk menjatuhkan Hammad ibn Salamah. Karena beliau betul-betul tegas terhadap ahlul bid'ah wal dhalal. Demikian ya, Hammad ibn Salamah. Dan beliau, barakallahu fikum, beliau tidak mempunyai anak. Ya. Beliau tidak mempunyai anak. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi, beliau pernah menikah sampai 70 kali. Ya. Menikahi 70 orang wanita. Dan tidak diberikan satu orang anak pun. Tidak diberikan satu orang anak pun. Ya. Ini yang seperti ini banyak, barakallahu fikum. Ya. Banyak seseorang yang memang betul-betul tidak diberikan anak. Karena Allah sudah membagi. Yahabu liman yasha' inasan. Ada yang diberikan anak perempuan. Yahabu liman yasha' dzukuran. Ada yang diberikan anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inasan. Atau sebagian diberikan anak laki-laki dan perempuan. Thumma yaj'aluhu 'aqiman, dan sebagian dijadikan 'aqim, tidak mempunyai anak sama sekali. Ya, baik para anbiya dan juga manusia secara umum. Ya, demikian ya. Termasuk beliau tidak diberikan keturunan. Ini sedikit tentang Hammad ibnu Salamah. Qala akhbarana Abu Ghalib. Abu Ghalib sebagian ulama menganggap beliau dhaif. Namun Imam Ad-Darqutni menganggap beliau thiqah, terpercaya. Begitu juga Imam Az-Zahabi menyatakan hadisnya salih. Artinya hadisnya bisa dipakai. Ya. Dan sebagian ulama menjadikan hadis Abu Ghalib sebagai syawahid. Ya, sebagai penguat. Abu Ghalib adalah ada yang menyatakan namanya Hazawar. Ada yang menyatakan namanya beliau Sa'id bin Hazawar. Ala kulli hal, beliau masyhur dengan sebutan Abu Ghalib. Dan beliau ini orang yang dekat dengan sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Ya, orang yang dekat dengan sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Qala an Abi Umamah, dari Abu Umamah, karena memang banyak meriwayatkan hadis dari Abu Umamah. Qala akbala Abu Umamah Al-Bahili, seorang sahabiyun jalil, sahabat tidak perlu dipertanyakan lagi, mereka semuanya thiqah, terpercaya. Jika mereka mempertanyakan tentang sahabat Nabi SAW, ketahuilah ada penyakit di dalam hatinya. Ya, ada penyakit di dalam hatinya. As-sahabah ketika mereka punya gelar tersebut, maka semuanya udul, semuanya adil. Ya, tidak perlu dipertanyakan. Qala akbala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu ghulaman. Suatu ketika Nabi SAW datang, kata Abu Umamah, dan beliau membawa dua orang budak. Ya. Istilah gulam biasa digunakan untuk budak atau pembantu. Ya, atau pembantu. Fawahaba ahaduhuma li'aliyin radhiyallahu anhu. Kemudian kata Abu Umamah, Rasulullah memberikan salah satunya kepada Ali radhiyallahu anhu. Wa qala la tadhribhu. Maka Rasulullah berkata kepada Ali, janganlah engkau memukulnya. Fa inni nuhitu an darbi ahli shalah. Karena sesungguhnya aku melarang untuk memukul orang yang salat. Wa inni ra'aituhu yusalli. Dan aku melihatnya melakukan salat mundu aqbalna. Semenjak kami datang, kami melihat bahwasanya pembantu tersebut, budak tersebut melakukan salat atau menjaga salatnya. Wa a'ta Aba Dzarrin hulaman. Dan yang satunya diberikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Wa qala istausi bihi ma'rufan fa'taqahu. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Dzar, berwasiatlah kepada gulam tersebut dengan baik, maka Abu Dzar pun membebaskannya. Maka Rasulullah bertanya, ma fa'al, apa yang dilakukannya? Qala amartani, engkau telah memerintahkan aku, an astausi bihi khairan, untuk aku berwasiat kepadanya dengan baik, fa'ataktuhu, maka aku pun membebaskannya. Maka syahid daripada hadis ini, ya, syahid daripada hadis ini, dari apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, istausi bihi ma'rufan, berwasiatlah kepadanya, kepada budak tersebut dengan baik. Dan di antara perbuatan yang baik, di antara perbuatan yang terpuji adalah memaafkan. Adalah memaafkan ketika dia melakukan kesalahan. Ini syahidnya. Dengan potongan ini Al-Imam Al-Bukhari ingin berdalil bahwasanya terdapat fadilah kita memaafkan budak. Karena memaafkan adalah termasuk kebaikan. Kebaikan kepada budak atau pembantu yang kita miliki. Fa'ala kulli hal. Di dalam hadis yang mulia ini terdapat beberapa fawaid. Di antaranya adalah sifat pemurahnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Pemurahnya Nabi SAW. Ketika Nabi SAW memberikan dua orang pembantunya kepada Ali dan Abu Dzar radhiyallahu anhum. Begitu juga terdapat zuhudnya Nabi SAW. Artinya dua budak itu atau dua pembantu tersebut jika digunakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka yang pertama akan semakin membuat mudah urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua ya akan dianggap sebagai orang yang disegani, ya, karena punya lebih dari satu budak atau lebih dari satu pembantu, ya. Namun tidak dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah pun berikan kepada yang lain, mungkin dirasa lebih membutuhkan, diberikanlah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di dalam hadis ini terdapat semangat Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam perbaikan dan kebaikan terhadap seluruh manusia, tidak memilah dan memilih Rasulullah SAW di dalam memberikan ma'ruf, di dalam memberikan sebuah kebaikan. Bahkan ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam memperingatkan dari bahayanya suatu perkara, itu pun karena Rasulullah cinta, karena Rasulullah sayang, karena Rasulullah eman kepada mereka ketika mereka terjerumus di dalam sebuah kejelekan, ya. Maka Rasulullah pun memperingatkan. Bahkan tidak jarang Rasulullah bersikap tegas, ya. Bersikap tegas karena didasari kasih sayang, ya. Didasari kasih sayang. Demikian Rasulullah SAW ketika menyatakan la tadribhu, janganlah engkau memukulnya. Begitu juga menyatakan istausi bihi khairan atau istausi bihi ma'rufan. Wasiatkan dengan budak ini dengan baik. Sehingga kebaikan yang didapat oleh kedua belah pihak dan perbaikan pula yang akan terjadi setelahnya. Ini adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Begitu juga di dalam hadis ini terdapat besarnya perkara sholat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sebagaimana kita semua tahu bagaimana Islam betul-betul meletakkan perhatian yang besar terhadap sholat. Ya. Seringkali dibahas baik itu secara khusus ataupun secara umum. Yang intinya sholat adalah rukun daripada rukun-rukun Islam yang wajib bagi kita untuk menunaikannya dalam satu hari 5 kali. Belum lagi di sana ada fadilah-fadilah ketika kita melakukan sholat. Dan nilai lebih daripada itu di dalam hadis ini disebutkan mereka-mereka yang sholat adalah termasuk orang-orang yang dilindungi oleh syariat ini. Diambil daripada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, fa inni nuhitu, maka sesungguhnya aku melarang. Siapa yang melarang di sini? Allah Rabbul Alamin. Kenapa Allah melarang nabinya untuk memukul orang-orang yang sholat? Karena Allah cinta kepada mereka. Karena Allah apa? Cinta kepada orang-orang yang menegakkan sholat. Maka di sini terdapat ihtiram syariat ini terhadap mereka-mereka yang menegakkan sholat. Namun ketika mereka melakukan sebuah perkara yang mewajibkan untuk ditegakkannya hudud, ditegakkannya hukuman-hukuman, maka ya harus ditegakkan. Artinya ketika tidak ada sebab apapun, hukum asalnya terlarang. Ya, untuk kita memukul, apalagi menyakiti orang-orang yang menegakkan sholat. Ya. Kemudian di sini, di dalam hadis ini terdapat fawaid yang lain, yaitu pada bab ini secara umum, yaitu tentang maaf memaafkan. Yang demikian ini adalah merupakan bentuk kasih sayang. Ketika Islam memerintahkan kita untuk saling memaafkan, menunjukkan Islam ini agama yang rahmatan lil alamin, agama yang memupuk kasih sayang kepada seluruh alam ini. Ketika mereka mencintai orang-orang dan ketika mereka terbiasa dan terdidik untuk saling maaf memaafkan. Begitu juga di dalam bab ini terdapat fawaid tentang maaf memaafkan, bahwasanya perbuatan ini merupakan sebab seseorang diberikan ampunan oleh Allah dan merupakan sebab Allah ridha kepadanya ketika dia saling memaafkan. Begitu juga ini adalah merupakan sifat orang-orang yang bertakwa sebagaimana telah lalu, dan dengan kita saling maaf memaafkan kita pun juga akan merasa rohah, akan merasa tenang hati kita. Ya. Ketika kita menahan marah qadhimul ghaiz, memang kita disuruh untuk menahan. Namun ketika berhenti di situ wal qadhiminal ghaiz, tahan marahmu. Itu masih ada sesuatu yang mengganjal di hati kita. Namun ketika kita beranjak kepada ayat yang setelahnya, wal afina aninnas, maafkan manusia, plong. Ya. Yeah. Plong. Oleh karenanya, mungkin sudah pernah kita sampaikan pada beberapa waktu yang lalu, pada pekan yang lalu, bahwasanya Umar bin Khattab ketika ada datang seseorang yang menyatakan kepadanya, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, anta la taqdi bil adl." Engkau tidak menghukumi dengan adil. Wala tu'til haq, dan engkau tidak memberikan hak. Seorang Umar ibn al-Khattab marah. Namun ketika ada yang mengingatkan, alam tasma' ya amiral mu'minin qaulillah, ya, tidakkah engkau mendengar firman Allah, khudil afu, maafkan, wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Maka dikatakan di sana Umar ibn al-Khattab seolah-olah ketika mendengarkan ayat itu hilang seketika marahnya. Hilang seketika marah beliau radhiyallahu anhu. Begitu juga Ali bin Husain rahimahullah. Satu ketika budak yang dia miliki menjatuhkan tempat minumnya dan mengenainya, bahkan sampai memukul. Memukul budaknya. Maka sang budak pun mengingatkan firman Allah, orang yang beriman dan bertakwa itu kadziminal ghaiz. Maka langsung qad kadzimtu ghaizi, aku menahan marahku. Dilanjutkan wal afina anin nas, qad afautu anki, kata beliau. Aku memaafkanmu. Qad afautu anki. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka, Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka dikatakan oleh Ali bin Husain, anti hurra ala wajhillah, engkau sekarang bebas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian hal salafuna salih, yeah. Mereka orang yang paling tahu tentang ayat-ayat yang semisal ini. Namun kembali kepada keadaan mereka sebagai manusia yang tidak bisa, tidak bisa membuang apa, marah. Yeah. Ini adalah sifat yang ada pada diri manusia dan manusiawi. Namun yang terbaik itu tadi, itu tadi. Ala kulli hal. Sehingga di dalam sebuah syair, Abul Fath al-Busti pernah beliau menyatakan, khudil afwi wa'mur bi'urfin kama umirt. Maafkanlah dan perintahkan kepada yang ma'ruf sebagaimana engkau diperintahkan. Wa'arid anil jahilina walin fil kalam, dan tinggalkan, berpalinglah dari orang-orang jahil dan bertutur katalah yang lembut, likullin anami, kepada setiap manusia. Fa mustahsinun min dzawil jahilinun, dan berusaha memperbaiki ucapan, memperbaiki sikap hanya kepada orang-orang yang punya kedudukan saja, maka ini adalah kelembean, artinya perkara yang tercela. Syahidnya yang beliau katakan Abul Fath al-Busti, khudil afu, ambillah maaf, maafkanlah, ya, maafkanlah manusia. Kemudian di sini di dalam bab ini juga terdapat bahwasanya al-afu ini seseorang dengan sifat tersebut atau dengan akhlak tersebut akan mendapatkan kemuliaan, bukan kerendahan, sebagaimana hadis Abu Hurairah yang telah kami sampaikan. Insyaallah taala kita cukupkan dulu sampai di sini. Satu menit lagi masuk waktu azan Isya. Setelah Isya ada beberapa yang ingin kami sampaikan biiznillah. Baik, insyaallah azan dulu. Dan masuk waktu Isya 19:11. Faddalu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Naam. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Di sini kami ingin memberitahukan mungkin di Kaplingan dan area Ma'had Ibnu Umar tadi malam mendengarkan lantunan azan pada akhir malam. Ya. Walhamdulillah semenjak tadi malam kita memberlakukan azan yang terletak pada akhir malam, ya, atau biasa disebut dengan apa? Dengan azan pertama, ya. Mungkin sebagian kita belum tahu atau belum terbiasa dengan yang demikian. Apa sih hukumnya? Ya, bagaimana hukum mengumandangkan azan pada akhir malam? Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah menyatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Inna Bilalan yu'adzin bil-lail." Bahwasanya Bilal, yaitu Bilal bin Abi Rabah, azan pada malam hari. Azan pada malam hari. Maka kata Rasulullah, pada saat itu fakulu washrobu, makanlah dan minumlah. Makanlah dan minumlah sampai kapan? Hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum. Sampai Ibnu Ummi Maktum azan. Artinya azannya Ibnu Ummi Maktum ini pada azan subuh. Azan yang disebutkan di dalam Al-Quran, kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makanlah dan minumlah sampai telah jelas bagi kalian benang putih di tengah benang hitam. Artinya cahaya pagi di tengah gelapnya malam. Artinya masuk waktu fajar. Fajar shadiq. Pada saat itu yang azan siapa? Ibnu Ummi Maktum. Di dalam riwayat lain, kana rajulan a'ma, beliau adalah seorang yang buta dan tidak azan kecuali beliau mendengar perkataan asbahta asbahta. Sudah masuk waktu subuh, maka beliau pun langsung azan. Maka diambil dari hadis ini, barakallahu fikum, syariat untuk mengumandangkan dua azan. Azan yang pertama pada akhir malam, ya. pada akhir malam. Azan yang kedua ketika memasuki waktu subuh. Waktu yang keluar pada saat itu fajar as-shadiq. Keluar fajar shadiq pada saat itu. Adapun di antara hikmah daripada syariat azan tersebut, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan liyuqidha na'imakum wa liyurji'a qa'imakum, untuk membangunkan orang yang tidur di antara kalian, yang tidur sehingga mereka sadar, oh iya, sekarang ini sudah masuk waktu subuh, sudah mau subuh, dia bangun sehingga mempersiapkan untuk sholat fajar, dan untuk mengembalikan orang yang sudah melakukan qiyam, mengembalikan dia istirahat sejenak, persiapan untuk melakukan sholat subuh. Ini kata Rasulullah di antara hikmahnya, ya. Kemudian barakallahu fikum, berapa waktunya atau berapa jaraknya? Maka tidak ada ketentuan wa illa kebiasaan. Ya, kebiasaan waktu yang amat sangat sedikit sekali. Sehingga dijelaskan di dalam sebuah riwayat, ya, kapan waktunya berapa lama, yaitu dikatakan kana yas'ad hadza wa yanzil hadza. Artinya jaraknya ketika muadzin yang akan melakukan sholat subuh tadi naik, karena dahulu azannya di tempat yang tinggi, yas'adu hadza wa yanzil hadza, dan yang ada di atas baru selesai azan dia turun, dia, artinya waktu yang amat sangat sedikit, tidak jauh, namun dikembalikan kepada apa? Kepada kebutuhan kita, ya, dibutuhkan kepada kebutuhan kita, mungkin untuk persiapan dan lain sebagainya, ya. Untuk sementara ini amalan ini adalah amalan yang sunnah tentunya, namun untuk sementara ini tidak kita keluarkan lewat speaker atas, ya. Kenapa demikian? Karena kita khawatir, karena amal ini sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin min qadimiz zaman, ya, dari semenjak dahulu ditinggalkan oleh kaum muslimin, wa illa sunnahnya sampai hari ini tetap disyariatkan. Kemudian, ya, tanbih atau poin yang kedua terkait dengan lafaz tathwib. Apa itu tathwib? Yaitu ucapan muadzin as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. At-tathwib adalah bagian daripada sunnah. Ulama sepakat, ya, menyatakan as-salatu khairun minan naum setelah ucapan muadzin hayya 'alal falah adalah sunnah. Ini disepakati. Dalilnya satu, ya. Ada dua kurang lebih mungkin yang akan kita sampaikan, dua hadis. Di antaranya adalah hadis Abu Mahdzurah yang di mana beliau azan, ya, kata beliau kuntu azan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku azan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu aqulu fi adhanil fajril awal, kata beliau. Dan aku menyatakan pada azan subuh yang pertama, kata beliau. Dikatakan setelah hayya 'alal falah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum dibaca dua kali. Begitu juga apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan kana fi al-adhanil awwal ba'da al-falah, pada azan yang pertama setelah hayya 'alal falah dikatakan as-salatu khairun minan naum. Ya. Yeah. Maka dari sini para ulama bersepakat bahwasanya lafaz ini adalah masyru', disyariatkan. Namun mereka berselisih apakah dibaca pada azan subuh atau pada azan yang berada pada akhir malam. Mereka berselisih di situ. Kebanyakan para ulama menyatakan lafaz tersebut diucapkan pada azan subuh. Apa dalil mereka? Dalil mereka sama. Dalilnya sama hadis ini Namun mereka menjelaskan dengan beberapa penjelasan. Di antaranya bahwasanya mereka menyatakan perkataan Abu Mahdzurah fi adzanil fajril awal. Begitu juga perkataan Ibnu Umar, ya. Ada awalnya kata mereka, ya. Ini binisbah lil iqamah, jika dikaitkan dengan iqamah, maka azan yang pertama adalah azan subuh dan azan yang kedua adalah iqamah. Apakah begitu saja? Tidak begitu saja. Mereka mendatangkan dalil. Apa yang mereka jadikan dalil? Yang mereka jadikan dalil bahwasannya ditetapkan di dalam sahihain, Nabi kita pernah menyatakan min kulli adzanaini shalah. Pada setiap dua azan itu ada salat, yaitu antara azan dan iqamah. Artinya iqamah pun juga terkadang disebut sebagai azan. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ketika menceritakan bagaimana kegiatan Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika salat subuh, Aisyah menyatakan fa idza kana fi nida'il awal. Ya. Ketika pada azan panggilan yang pertama, sampai di sana Aisyah menjelaskan di antara kegiatannya, tsumma shalla rak'atain. Rasulullah melakukan salat dua rakaat. Dijelaskan oleh Imam Nawawi yang dimaksud dengan dua rakaat adalah ratibatul fajr, yaitu salat rawatib. Dua rakaat, rakaatul fajr yang dikatakan khairun minad dunya wa ma fiha, yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya. Oleh karenanya, ya, bahkan di beberapa riwayat secara soroha, ya, secara terang-terangan yang dikatakan as-salatu khairum minan naum itu ada pada azan, pada salat subuh. Oleh karenanya barakallahu fikum al-lajnatu daimah, ya, yang diketuai pada saat itu oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, begitu juga diperkuat oleh Ibnu Utsaimin dan banyak diantara para a'immah, katakan dengan ini lafaz tersebut diucapkan pada azan salat subuh, ya, dan bukan pada salat malamnya atau azan yang dilakukan oleh Bilal, ya. Ini ya, sebagian mereka menyatakan bahwasannya lebih pasnya pada apa namanya azan yang dilakukan di akhir malam, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis ini Abu Mahdzurah, azan fajril awal, yang disebutkan azan subuh yang pertama. Hakikatnya Bilal, kata Aisyah, kata Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah, yu'adzin billail, azan pada malam hari. Dan wallahu a'lam, ini yang lebih rajih. Namun perkaranya luas, ya. Perkaranya luas, dan kita mengamalkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Lajnatud Daimah, karena sekian pertimbangan, ya, di antara pertimbangan tersebut karena kita juga hidup di lingkungan yang memang menerapkan itu, ya, di lingkungan yang menerapkan itu, dan perkaranya khilaf, ya, perkaranya khilaf. Artinya tidak salah ketika kita mengamalkan ini dengan yang lebih dekat menurut kami wallahu a'lam bissawab adalah dikumandangkan as-salatu khairum minan naum pada azan subuh, ya. Ini, ya. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, terkait dengan sunnah yang tidak diingkari, ya. Artinya tidak ada seorang sunni pun, seorang salafi yang mengingkari sunnah penambahan dalam lafaz azan ketika hujan. Sallu fi rihal atau sallu fi buyutikum. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika memerintahkan muadzin untuk azan yang demikian, manusia mengingkari pada saat itu. Beliau pun menyatakan qad fa'alahu man huwa khairan minni, telah melakukan yang seperti ini orang yang lebih baik dariku, kata Ibnu Abbas, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini barakallahu fikum kita masih menata kembali, ya untuk sementara mungkin ditunda dulu, karena sering kita dengar ketika hujan dilafadzkan itu, bukan kita menolak ya abadan, tidak pernah kita menolak sunnah apalagi thabitah anir rasulillah s.a.w. Namun ada beberapa hal yang antum santri belum tahu, ya mengapa kok kita tunda dulu. Begitu juga adzan pertama, kenapa kok kita tahan dari dulu, kok tidak kita kumandangkan ya sekarang, karena memang mendesak keadaannya ya, untuk membantu membangunkan santri, karena minimnya orang yang bisa membantu kita membangunkan mereka, terdesak kita ya dengan segala kekurangan kita, kita bismillah tawakal Allah, kita kumandangkan dimulai dari tadi malam, itu pun dengan corong yang bawah, bukan corong yang di atas ya. Ini karena kekurangan itu tadi yang selama ini kita tahan tadi ya. Maka insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa tunaikan itu semua, bahkan lewat speaker yang ada di atas. Mungkin ini yang ingin kami sampaikan, sehingga mungkin antum tidak kaget ketika mendengar azan kembali ya. Ini ya bukan ngelindur atau bukan kelupaan muadzinnya, karena memang itu sengaja ya, karena yang demikian ini memang disengaja dengan sekian pertimbangan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu an yanfa'ana bima sami'na innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.